Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lama ba'd. Ini bab terakhir atau pembahasan terakhir di bab tafsir tauhid, yaitu hadis man qala la ilaha illallah kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Ini kita sudah bacakan sampai kosakatanya. Sekarang kita masuk ke syarhul ijmali. Kurang gitu ya. Nah, penjelasan global hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Itu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah, maka darahnya, maka hartanya, darahnya itu ya haruma, menjadi haram untuk diambil, ditumpahkan, ya, karena dia telah terlindung oleh tali Islam, la ilaha illallah wa hisabuhu Allah, dan hisab akhirnya nanti itu di sisi Allah. Penjelasan global hadis ini kata Syekh Al-Qurawi di Al-Jadid ini, yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita fi hadal hadisi, di dalam hadis ini, anna man syahida alla ilaha illallah, bahwa barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa ankara biqalbihi wa lisanihi kulla ma'budin siwahu, dan dia mengingkari dengan kalbunya dan lisannya segala yang diibadahi selain Allah, selainnya, fa innahu yahrumu 'alal muslimin, maka haram bagi setiap muslim akhdhu malihi, untuk merampas atau mengambil hartanya, illa ma aujabahu asy-syar'u, kecuali yang diwajibkan oleh syariat. Maka amiluz zakah dari kalangan kaum muslimin boleh mengambil hartanya sesuai yang telah dijelaskan oleh syariat, kaz zakati, semisal zakat, maka diambil hartanya. Diambil hartanya, semisal dia punya kambing 40. Ini nisabnya sudah sampai, haulnya sampai setahun, masih 40 ekor. Maka diambil hartanya dari satu ekor kambing yang tengah-tengah. Ya, yang bukan yang paling bagus, tapi bukan pula yang paling jelek. Yang tengah-tengah, diambil. Dan seterusnya, dari zakat mal, zakat pertanian. Ya. Kemudian, وَيَحْرُمُ سَفْكُ دَمِهِ, dan diharamkan menumpahkan darahnya, illa bima yubihu asy-syar'u damahu bihi, kecuali ya yang diperbolehkan oleh syariat untuk menumpahkan darahnya. Semisal apa? Man zana ba'da ihsanin, yaitu seorang yang berzina setelah dia sebelumnya pernah atau sedang menikah. Ya, dia berzina maka dirajam. Ya, kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali, kemudian diusir dari kampungnya selama 1 tahun, diisolir. Kalau dia pernah menikah, maka dibunuh dengan cara dirajam. Au kufrin ba'da iman, atau dia kafir setelah beriman, maka dia ya dimintai tobat 3 hari, kalau dia tidak mau tobat, maka dia dibunuh. Tentunya yang memutuskan dibunuhnya adalah pemerintah, qadi. Ya. Awil qisas, atau dia dikisos karena dia membunuh dengan sengaja seorang mukmin. Wa anna hisabahu, dan kisos ini bukan hanya dibunuh. Misalkan dia mematahkan atau memotong atau yang lainnya, memotong telinga seorang mukmin, maka dikisos. Ya, jarinya dan seterusnya. Ya, tergantung jenis kejahatannya. Ini yang sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli fikih. Wa anna hisabahu ala sarirotihi matrukun ilallahi yaumal qiyamah, dan hisabnya dia atas urusan sarirotihi, urusan hati dia itu diserahkan kepada Allah pada hari kiamat. Ya, sarirotihi, urusan hati dia itu diserahkan kepada Allah. Fa in kana sadiqan asabahu, artinya apa? Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia mengkufuri segala yang diibadai selain Allah, urusan hatinya, urusan hati itu serahkan pada Allah. Kalau dia jujur dengan ucapan dia tadi, asabahu, Allah akan beri ganjaran dia pahala. Wa in kana kadiban, semisal dia berdusta, munafikon, dia munafik, aqabahu, maka Allah yang akan menghukumnya. Ya, sebagaimana kaum munafikun di masa atau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka ikut juga untuk mengkufuri apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun mereka munafik. Maka Allah azab mereka. Namun di dunia mereka diberlakukan sebagaimana diberlakukannya kaum muslimin secara umum. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat maupun kaum mukminun hanya menghukumi perkara yang zahir, yang nampak. Yang tidak nampak urusan hati, serahkan kepada Allah. Ya, bisa dipahami sini? Serahkan kepada Allah. Begitu juga tatkala seseorang melakukan amalan kekufuran, maka zahirnya dia melakukan amalan kekufuran. Urusan hati serahkan pada Allah. Zahirnya dia melakukan amalan kekufuran, maka divonis kufur. Urusan hati kepada Allah. Sama demikian pula kayak tadi, seorang mengucap la ilaha illallah, menampakkan keislaman, kita tidak tahu di kalbunya dia jujur atau munafik. Maka kita memperlakukan dia sebagaimana kita memperlakukan kaum muslimin yang lain. Diberikan hak-haknya. Namun urusan hati serahkan pada Allah. Kalau dia jujur dengan imannya, Allah beri dia pahala. Namun kalau dia dusta, munafik, Allah akan adab dia. Bisa dipahami sini ya? Tapi barakallahu fikum. Nah. Ya, jadi makna tauhid dalam kandungan hadis ini ya, yaitu mengucapkan syahadat disertai dengan mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Bara'ah, disertai dengan bara'ah, berlepas diri. Adapun kalau orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Dia tidak mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Maka dia bukan Islam. Maka dia bukan Islam. Ya, dan dia tidak termasuk dalam hadis ini man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, maka dia tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana Nabi sebutkan harum maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Tidak mendapatkan hak-hak demikian. Al-fawaid, faedah. Ya, yang kita bisa ambil sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, al-awwal yang pertama fadlul Islam, fadilatul Islam. Haitsu ya'simu dama ahlihi wa malahum, yaitu keutamaan Islam di mana Islam menjaga darah pemeluknya dan harta mereka. Darah dan harta pemeluknya dijaga oleh Islam. Maka seorang muslim haram ditumpahkan darahnya, diambil hartanya kecuali dengan hak, dengan aturan yang benar yang diatur oleh syariat. Maka siapa saja yang menumpahkan darah seorang muslim melanggar hartanya, maka dia telah melakukan kejahatan yang besar. Ya, kejahatan yang besar. Asani yang kedua, wujubul kaffi anil kafir idza dakhala fil Islam. Wajibnya menahan diri dari orang kafir, artinya tidak membunuhnya, ya, tidak mengambil hartanya sebagai ghanimah idza dakhala fil Islam, jika dia telah masuk Islam. Walau fi asnail qital, walaupun di tengah-tengah peperangan. Hatta yu'lama, hingga diketahui minhu dari orang kafir tersebut khilafu dhalik yang menyelisihi realitas sebenarnya, yang menyelisihi keislamannya. Kalau di tengah peperangan ini sebagaimana terjadi di masa Rasulullah SAW ketika hubur Rasulullah SAW orang, yaitu anak apa namanya, orang kesayangan Rasulullah yang telah beliau anggap sebagai cucu beliau sendiri, karena beliau dahulu hampir-hampir menjadikan bapaknya Usamah bin Zaid sebagai anak beliau. Ya, sehingga dilarang oleh Allah menisbatkan kepada yang bukan bapaknya, maka Zaid tetap dinisbatkan pada bapaknya, yaitu Al-Harithah. Maka Zaid punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah di tengah peperangan sebagaimana yang kita ketahui di kitab-kitab sirah membunuh seorang kafir yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Diadukan kepada Rasulullah SAW, ya, kenapa melakukan demikian? Ya, limada qaltalta? Qaltaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kenapa engkau bunuh dia setelah dia mengucap la ilaha illallah? Usama berdalih innahu kana muta'awwidan. Dia itu cuma cari aman aja, cari perlindungan aja. Rasulullah mengulanginya lagi. Limada qaltaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ya, sehingga tersadarlah Usama bahwasanya beliau keliru di sini. Ya. Nah, beliau waktu itu belum tahu. Ya, beliau waktu itu belum tahu radhiyallahu anhu. Ya, maka di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa kita menghukumi seseorang berdasarkan zahirnya. Kenapa demikian? Karena seorang kafir tadi ketika mengucap la ilaha illallah, ketika mengucap la ilaha illallah, tidak diketahui ada hal-hal yang menyelisihi persaksian dia terhadap syahadat tadi. Kecuali kalau dia mengucap la ilaha illallah, ternyata ada amalan dia atau ucapan dia atau keyakinan dia atau keraguan dia yang menyelisihi la ilaha illallah. Baru ini menyelisihi la ilaha illallah, kontradiksi. Paham gak di sini? Semisal para kuburiyun, ahli pesugihan, orang-orang yang suka sedekah laut, ya, larung saji, mereka musyrikun. Mereka mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah, zahirnya mengucap la ilaha illallah. Ternyata selepas dia mengucap la ilaha illallah atau sebelumnya mengucap la ilaha illallah, tidak mengumumkan taubat, tidak berlepas diri dari kesyirikan yang pernah dia lakukan, menyesali, maka tidak bermakna. Kenapa demikian? Karena ada sesuatu yang menyelisihi dari apa yang diucapkan. Paham enggak di sini? Nah, kalau ada orang kafir di tengah peperangan mengucapkan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, maka wajib bagi siapapun seorang muslim untuk menahan diri, tidak perlu membunuh dia lagi. Tidak diambil hartanya sebagai ghanimah. Ya. Walau fi asna'il qital, kata Syekh. Walaupun di tengah peperangan. Hatta yu'lam minhu khilafu dzalik. Sampai ada hal-hal yang menyelisihi dari hal tersebut diketahui. Ya, bisa dipahami sini. Taib asalis yang ketiga yang kita bisa ambil faedah, anna syakhsa, bahwasanya seseorang qad yaqul, terkadang dia mengucapkan la ilaha illallah wala yukfaru bima yu'badu min dunillah. Namun ternyata dia tidak mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Maka la ilaha illallahnya itu tidak bermakna, tidak bermakna. Karena dia tidak mendatangkan dua hal, menghadirkan dua hal, mengucap la ilallah dan satunya lagi mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Nah, akidah kita saat ini sedang berupaya ya digrogoti oleh kalangan kafirun musyrikun. Ya, dari kalangan liberalis pluralis yang mereka hendak mengkampanyekan kampanye jahat tentunya. Ya, pengkeroposan akidah kaum muslimin, yaitu dengan dicegah yang ini, yaitu apa? Dilarang mengkafirkan agama lain. Kalau kita tidak mengkafirkan agama lain, maka tidak sah Islam kita. Ya, kita tidak mau mengkafirkan agama lain, konsekuensinya kafir. Siapa yang kafir? Yang tidak mau mengkafirkan agama lain. Ya, oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab beliau Nawaqidul Islam pembatal ketiga, beliau menjelaskan malam yukafir musyrikin usyakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafara ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau justru malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Maka mengkafirkan segala yang diibadahi selain Allah dan pemeluknya adalah tuntutan tauhid. Bahkan tauhid Islam seseorang tidak sah sebelum dia mengkafirkan pemeluk agama lain, walaupun dicap radikalis, intoleran, tidak berbineka, apapun slogan-slogan, tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, akidah tetaplah akidah, tidak berubah sedikit pun, ya, tidak berubah sedikit pun. Nah, ini tengah diupayakan, ya. Tengah diupayakan oleh orang-orang zindik. Orang-orang zindik yang mungkin punya kedudukan, berpengaruh, yang dia melontarkan wacana-wacana kufur dan itu menjadi isu-isu nasional. Dan dikhawatirkan sebagian anak-anak kaum muslimin yang lemah imannya, ilmunya, jauh dari pergaulan kaum muslimin akan terfitnah, terkena syubhat. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin di tataran bawah, ketika kita menyatakan agama lain kafir, mereka mengingkari. Kenapa demikian? Sedikit atau banyak mereka terkena syubhat dari kaum zanadikoh yang semisal ini. Dari mana dia tahu bahwasanya kita mengkafirkan agama lain itu intoleran? Dari mana dia ngerti? Kecuali setelah dia mendengar orang-orang zindik yang menyatakan demikian. Paham gak antum sini? Ya, barakallahu fikum. Mengkafirkan agama lain adalah tuntutan tauhid, bukan radikalis, bukan radikal. Tuntutan tauhid. Ya, kalau tidak mau mengkafirkan agama lain, ya berarti bukan Islam. Berarti bukan Islam. Anda mau mengumumkan sudah bukan Islam lagi, iyadat billah, angkat kaki dari Islam atau masih berKTP Islam, masih mengaku Islam, hakikatnya sudah bukan Islam ketika enggan atau tidak mau mengkafirkan agama lain. Jangankan enggak mau mengkafirkan agama lain, ragu terhadap kekafiran agama lain saja itu sudah kafir berdasarkan ijma. Itu sudah kafir. Ragu aja sudah kafir. Nah, paham enggak di sini? Dan mereka terus mengkampanyekan ini sehingga mereka mengutus delegasi setan-setan mereka ke berbagai sekolah, berbagai kampus, instansi-instansi untuk diberikan pengarahan semacam ini. Wacana-wacana iblis. Wacana-wacana iblis dibentangkan kepada umat bahwa di antara kebinekaan toleransi tingkat tinggi tidak mengkafirkan agama lain. Sudah dimulai beberapa bulan lalu oleh ormas yang katanya Islam, mewakili Islam, tetapi ternyata mewakili kaum zindik yang mereka menyerukan jangan menyebut orang selain Islam kafir. Tetapi non-muslim. Berikutnya lagi. Mana lagi? Asalis Arabi yang keempat. Anna syurutul iman qaulu la ilaha illallah wal kufru bi kulli ma yu'badu min dunillah. Ini syarat iman. Syarat iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Ini syarat iman. Mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Maka Dewa Wisnu, Dewi Sri, Siddhartha Gautama, salib, ya, penyembahan terhadap salib, penyembah Dewi Sri, penyembah Siddhartha Gautama, penyembah Nabi Isa, Yesus, penyembah Matahari Shinto, penyembah arwah Konghucu, mereka kafir. Orang-orang kepercayaan yang tidak beribadah pada Allah, mereka kafir. Kaum ateis, kaum komunis, mereka kafir. Gak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kemunduran sedikit pun, ini mesti dipertahankan sampai mati kita. Allahumma inna nas'aluka as-sabat. Ini gak ada toleransi sedikit pun dalam hal ini. Kalau mereka ngomong gak toleran, lihat mereka berpuluh-puluh tahun hidup di tengah mayoritas kaum muslimin di negeri ini, aman mereka. Mereka natalan, mereka nyepi, mereka melakukan waisak, segala macam, bahkan acara-acara kekafiran mereka ditayangkan di TV-TV. Bahkan di TV-TV mereka punya program kekafiran mereka, ceramah mereka. Ada kajiannya. Ya. Ada kajiannya, pendeta ngisi daurah di TV itu ada. Ya. Ada gak? Ada. Ada. Lihat, apakah kita ngamuk? Kita demo itu TV? Kita hancurin tiang-tiangnya? Lihat. Tetangga-tetangga kita, ada gak non-muslim kafirin? Ya. Ada. Kita apain rumahnya? Kita lemparin pakai batu? Hah? Bahkan kita ganggu rumahnya dengan petasan jangwe? Hah? Sehingga dia kelabakan di dalam rumahnya? Hah? Gak ada. Sejak dahulu. Maka mereka gak perlu teriak-teriak toleran. Islam sudah mencontohkan toleran sejak dahulu. Islam menjaga kemajemukan bermasyarakat di negeri ini sejak dahulu. Coba kalau kita berada di tengah mayoritas mereka. Lihat di New Zealand, lagi sholat Jumat ditembak. Lihat di Eropa, di Norwegia. Lihat di Eropa, kaum muslimah pakai cadar ditangkap, didenda. Lihat di Myanmar. Lihat di Myanmar orang Buddha. Lihat, kaum muslimin dibunuh habis dibantai. Lihat di Cina, komunis, Uyghur, habis dibantai. Lihat di Bosnia oleh kafir Serbia, habis dibantai. Lihat di Palestina oleh Yahudi Israel, habis dibantai. Jangankan mereka mayoritas 50-50, 50-50, mereka berani membantai. Lihat di Ambon. Antara kaum muslimin dengan Obed. Obed itu kafir Ambon, kafir Maluku. Apa? Obed dengan Acan. Acan Maluku muslim, Ambon muslim. Obed ya, Ambon kafir. 50-50. Tetapi karena 50-50 mereka berani. Akhirnya kaum muslimin 20 tahun silam dibantai. Itu 50-50. Tidak perlu nunggu mereka jadi mayoritas. Kalau mayoritas, habis kaum muslim. Dimulai dari Andalusia, Spanyol. Hingga sejarah itu terus bergulir sampai hari ini. Di Cina, di Uyghur, di Bosnia, ya, di New Zealand. Lihat di mana lagi? Semua tempat yang mayoritas kafirin, di situ ada muslimin minoritas, pasti kaum muslimin terintimidasi. Kalaupun tidak dibunuh, diintimidasi. Dipersulit ibadah. Kaum muslimin yang di Eropa sedang sholat Jumat, di luar demo. Lagi sholat Jumat di New Zealand, ditembakin. Ditembak. Minimalnya pakai cadar gak boleh. Ditangkep. Di Perancis, di Denmark. Dan dijuluki dengan julukan-julukan yang mereka yang paling pantas untuk menyandangnya. Teroris. Mereka yang pelaku teror. Penjajahan di muka bumi ini, masa-masa imperialisme, itu para penjajahnya itu adalah mendapatkan titah dari Paus Vatikan, Gospel God Glory. 3G. Gospel God Glory. Gospel. Menyebarkan Kristen, Kristenisasi. Gold mengeruk kekayaan di negeri yang mereka jajah. Negeri-negeri kaum muslimin dipaksa murtad. Lihat Timor Leste. Kapan mereka Kristen? Sejak datangnya Portugis, maka mereka jadi Katolik. Memangnya negeri ini kafir dari mana? Ya, negeri ini dahulu paganisme, Hindu, Buddha. Kerajaannya dominan demikian. Dan ada kerajaan-kerajaan Islam. Ya, tiba-tiba masuk kafir Belanda, kafir Portugis, kafir Inggris. Lihat, bawa agama. Ya, sehingga di Salatiga, di Solo pada kafir, di Ambon pada kafir, di Batak pada kafir, di Manado pada kafir, Papua pada kafir, Timur-Timur walaupun udah bukan bagian dari negeri kita pada kafir. Siapa yang bawa? Mereka. Ngapain? Ngejajah. Ngejajah. Orang Arab bawa Isan ke sini ngejajah apa enggak? Enggak ada. Mereka berdakwah. Kalau mereka bawa ke sini ngejajah, menjajah, kekerasan. Kalau namanya penjajah gimana? Ada penjajah baik-baik. Ayo mas, kami bertamu. Mana ada? Mengeruk kekayaan, kerja paksa, wanitanya diperkosa, dipaksa ngikut agamanya. Kita khawatir sama anak-anak sekarang, terutama anak-anak sekolah yang pelangak-pelongo, gak ngerti apa-apa. Akhirnya mereka begitu mudah dipengaruhi oleh paham-paham busuk sekulerisme. Mengaburkan bahwasanya mereka lah yang penjahat kaum barat. Sehingga terkesan Arab yang penjahat. Yang menyebarkan Islam, orang Arab tanpa ada penjajahan sedikit pun. Yang menyebarkan kekafiran plus penjajahan. Ya, dahulu negeri ini mungkin paganisme. Yang menyebarkan Hindu, lihat. Ya, kerajaan-kerajaan kafir dari India, dari Cina, Buddha dari Cina. Peperangan, penaklukan. Kalau Islam, gak ada. Islam gak ada. Bahkan sebelum Indonesia ini berdiri, di Jawa, Sumatera, Sulawesi, sudah berdiri kesultanan-kesultanan tersendiri. Iskandar Muda di ujung Sumatera. Sumatera Pasai. Ya. Mereka punya kesultanan-kesultanan. Indonesia Merdeka bersedia melebur. Bersedia melebur satu. Kafirin minoritas. Giliran udah sekarang dicap Islam intoleran. Kurang ajar gak? Kurang ajar. Kurang ajar. Gemes nih, gemes. Pengen kita unyang-unyang palanya tuh. Gemes ya, iya. Tapi kita mesti menahan diri aja tuh. Masya Allah. Sadis amat, Pak. Ya, barakallahu fikum. Al-khamis yang kelima. Yang kelima, perhatikan. Annal hukma fid dunya ala zahir. Hukum di dunia itu berdasarkan zahirnya saja. Ya, kita menghukumi seseorang zahir. Munafikun di masa Rasulullah menafakan Islam. Maka dia diberlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lain diberlakukan. Oleh karena itu mereka tidak dibunuh, tidak dieksekusi satu persatu. Walaupun Rasulullah SAW mengetahui hakikat batin mereka. Ya, hakikat batin mereka. Tapi karena Rasulullah SAW menghukumi zahirnya, maka zahirnya saja yang dihukumi. Tapi Rasul tahu batinnya. Sehingga Rasulullah SAW memberitahu kepada Hudzaifah. Ya, sahibus sirri Rasulullah SAW. Sang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, Hudzaifah masih hidup di masa Umar bin Khattab. Ketika seorang wafat dari kalangan yang dahulu mereka masih hidup di masa Rasulullah SAW, wafat di masa Umar, Umar bertanya dulu kepada Hudzaifah. Ya, dia munafik enggak? Dia munafik enggak? Tentunya yang ditanyakan kepada Hudzaifah ini dari orang yang mati tadi, itu selain sahabat-sahabat yang ma'ruf. Ya, selain sahabat-sahabat yang ma'ruf. Nah, barakallahu fikum. Kemudian as-sadis yang keenam, tahrimu akhdhi malil muslim illa ma wajaba fi asli syara' ka zakati au taghrimihi ma atlafa. Ya, yaitu haramnya mengambil harta muslim. Ya. Kecuali yang diperbolehkan oleh syariat semisal zakat dan seterusnya. Ya, selain dari itu enggak boleh. Enggak boleh menipu dan yang lainnya. Maka Rasulullah bersabda, ya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Nipu-nipu dalam dagang. Ya. Mengurangi takaran. Ya, mengurangi kadar kualitas. Nah, ini termasuk nipu-nipu dan ini adalah bagian dari mengambil harta seorang muslim dengan kezaliman. Ya, dengan kezaliman. Menyogok, menyuap, ya, agar dia mendapatkan sesuatu yang dia tidak layak mendapatkannya, tidak berhak mendapatkannya. Dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang di sini dinilai itu handphone siapa itu? Hah? Silent. Ditelepon istri pertama antum itu. Suruh pulang. Nah, taib. Munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis ini dengan bab. Haitsu dalla al-hadits 'ala anna ma'na at-tauhid wa tafsir syahadati an la ilaha illallah la yatimmu wa la yaktamilu illa idza kafara al-muwahhid bi kulli ma yu'badu siwallah. Hadis ini menunjukkan bahwa makna tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah tidak sempurna, tidak lengkap kecuali jika seorang ahli tauhid mengkufuri segala yang diibadahi selain Allah. Dia mengkufuri setiap yang diibadahi selain Allah. Maka Tauhid dia menjadi sempurna, menjadi lengkap. Kalau tanpa mengkufuri segala yang diibadahkan Allah, maka tauhidnya itu hanya label penamaan, hanya pengakuan, hanya klaim, ya, dan tidak bertauhid secara hakiki. Bisa dipahami sini, ya. Jadi ini penting, ini mengkafirkan segala yang diibadahkan Allah, ya, walau mereka menamakannya sebagai bentuk radikal. Tidak masalah dikatakan sebagai radikal. Ini prinsip yang tidak ditawar-tawar lagi. Karena Islam tidak akan sempurna kecuali dengan menyatakan selain Islam kafir. Kalau dikatakan Islam yang paling benar, terserah mau bicara seperti itu, tapi yang penting selain Islam kafir, udah itu aja. Banyak orang berpolemik tentang Islam yang paling benar atau yang benar, terserah, yang penting selain Islam kafir. Ya, selain Islam kafir, itu aja. Ya, orang berpolemik kalau Islam yang paling benar berarti ada yang benar lain. Kalau di, terserah dia mau pakai istilah apa, tetapi yang penting dia menyatakan selain Islam kafir, pemeluknya dan agamanya, pemeluknya dan agamanya, agamanya kafir, pemeluknya kafir. Sebagaimana perkataan Ibrahim alaihissalam. It qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdahu abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berpas diri kepada kalian, kami berpas diri dari kalian dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kami mengkufuri kalian. Telah tampak hari ini, telah tampak permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian. Forever ever, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Hingga kalian beriman kepada Allah semata, mengkafirkan, mengingkari peribadatan kalian, togut-togut kalian, agama kalian sebelumnya. Paham sini ya? Silakan mau berpolemik, yang benar Islam, yang paling benar atau yang benar. Terserah, yang penting selain Islam, kafir. Ya, orang berpolemik kalau Islam yang paling benar, nanti ada yang benar, gitu kan? Nah, kalau kita katakan Islam yang paling benar selain Islam kafir, paham sini? Berarti yang lain salah semua. Kalau kafir gimana mau benar kok? Nah, enggak perlu kita berpolemik Islam yang benar atau yang paling benar. Mau Islam yang benar atau yang paling benar, yang lain kafir. Yang lain itu kalau mati di atas kekafiran mereka masuk neraka. Hah? Selama-lamanya disiksa dulu di kubur atau di alam barzakh, di neraka, neraka ya. Di akhirat di neraka. Udah puas sama yang benar atau yang paling benar? Nah, sudah berarti sepakat semua. Sepakat semua di situ. Ya. Nah, sebagian teman-teman berpolemik itu, Islam yang paling benar atau yang benar? Ya, terserah, yang penting selain Islam kafir. Ya, paham gak antum sini? Kalau kita sibuknya sama polemik, kalau Islam yang paling benar, berarti ada yang benar, gitu. Ya, intinya aja langsung sebut. Selain Islam, kafir. Ini pengamalan hadis ini. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini yang ada di nas. Kalau Islam benar apa paling benar itu, ya konsekuensinya nggak ada di nas. Yang ada di nas ini yaitu konsekuensinya langsung sebut mengkufuri segala yang diibadahkan Allah. Ya. Fa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisamalah. Siapa yang kufur kepada taghut, nah lihat, kufur kepada segala yang diibadahkan Allah, maka mesti mengkufuri taghut yang diibadahi selain Allah. Ya, barakallahu fikum. Meyakini kebatilan mereka. Berlepas diri dari pemeluknya. Apa bentuk berlepas diri dari pemeluknya? Mengkafirkan mereka dan menerapkan hukum-hukum kekafirannya. Apa itu? Gak boleh memulai salam dengannya. Gak boleh membesuk kalau dia sakit. Kecuali untuk dakwah. Bukan basa-basi. Bukan karena gak enak. Karena atasan, tetangga, teman kenalan atau teman SD. Ya, gak boleh. Ya. Kalau kafir sakit tujuannya apa? Dakwah. Bukan karena gak enak. Kalau dia mati, gak boleh diumumkan kematiannya. Tidak ada takziah, tidak ada menyolatinya, tidak ada mendoakan dia dengan rahmat dan ampunan. Enggak ada, kalau ada kafir mati ya udah, boleh enggak istirja? Boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebatas itu, karena kita semua muslim kafir dunia ini semua akan kembali kepada Allah. Dan pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun tidak ada kandungan doa kepada dia. Ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Apa? Boleh. Yang enggak boleh itu semoga dia diterima di sisinya. Diterima apa? Diterima di neraka. Nah, gitu. Semoga. Enggak usah pakai semoga kok, lancar kok. Memangnya antum enggak percaya innal ladzina kafaru min ahli kitabil wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Nah. Kalau hisab para ulama berselisih. Ya, para ulama berselisih apakah orang kafir dihisab atau tidak, tetapi pendapat yang kita pilih waktu di kajian Al-Aqidah Wasithiyah, orang kafir tidak dihisab langsung karena enggak ada kebaikannya. Enggak ada kebaikan. Orang kafir punya kebaikan di dunia dibalas. Di dunia dibalas. Ada kan yang kafir yang baik. Ya, yang ramah, yang pelangap-pelongo. Dia bukan kafir yang ganas, yang penjahat, yang bengis. Nah, kafir yang baik, yang pelangap-pelongo itu dia melakukan kebaikan, maka Allah balas kebaikannya di dunia. Allah Maha Adil. Namun di akhirat enggak ada kebaikan sedikit pun untuk dia. Ya. Kecuali kekhususan yang didapatkan oleh Abu Thalib karena besarnya jasanya dalam dakwah. Ya, besarnya jasa beliau dalam dakwah. Maka Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, bukan syafaat mengeluarkan dia dari neraka, tetapi pada adab yang ringan. Adab juga. Dan Rasul ceritakan bagaimana ya, realita gambaran dari neraka yang dihadapi oleh Abu Thalib. Ya dan billah. Kepalanya mendidih. Allah musta'an. Nah, ini penting ya untuk dipahami. Tapi berikutnya. Ya, mana lagi tadi? Mulahadhah. Lihat di sini yang perlu diperhatikan, al-kafiru al-musyriku yutlabu ilaihi wahidun minasnain. Orang kafir musyrik maka diminta mereka salah satu dari dua hal kalau mereka diminta masuk Islam di medan peperangan. Al-Islam awil qital. Ya, kalau mereka bukan di medan peperangan artinya jadi kafir zimmi, kafir minoritas yang berada atau hidup di tengah mayoritas kaum muslimin. Mereka membayar jizyah upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, ini sebagai penahan mereka tidak diperangi, dibunuh. Nah, ini mereka bayar jizyah. Maka mereka aman. Ya, mereka aman. Mereka tidak diperkenankan untuk diperangi. Ya, kafir yang diperangi ialah kafir harbi. Adapun kafir musta'man, mu'ahad, zimmi, maka mereka tidak diperangi. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diganggu. Nah. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini di medan peperangan. Seorang muslim atau kaum muslimin dari kalangan mujahidin yang berperang dalam jihad yang syar'i melawan kafirun, maka dia tidak disunahkan untuk langsung menyerang. Kalau jihadnya ini jihad hujum, menyerang. Kecuali jihad difa. Kalau jihad difa ya perangi, bertahan. Tapi kalau jihad menyerang atau sudah berjanji bertemu di suatu tempat untuk melakukan peperangan, ya, maka yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin adalah menawarkan Islam kepadanya. Ya, menawarkan Islam kepadanya. Kalau dia mau menerima Islam, maka disuruh hijrah, pindah ke negeri kaum muslimin. Kalau dia enggak mau, suruh bayar jizyah upeti. Ya. Kalau dia enggak mau juga, baru diperangi. Baru diperangi. Nah, sekarang masalahnya ini kafir musyrik. Maka mereka dimintai dari dua salah satu dari dua hal, Islam atau qital. Ya, Islam atau diperangi. Amma ahlul kitab, adapun ahlul kitab dari kalangan Romawi, ya, Yahudi, Nasrani, fayutlabu ilaihim, maka yang diminta dari mereka wahidun min salasatin. Satu dari tiga hal. Ada tertib berdasarkan urutan yang benar, al-Islam, ditawar Islam. Ya, Kalau mereka mau Islam, ditawari pindah. Pindah hijrah ke negeri kaum muslim. Kalau enggak mau, nanti mereka enggak dapat ghanimah kecuali mereka ikut perang. Kecuali mereka ikut perang. Nah, sekarang mereka enggak mau Islam, maka jizyah, upeti. Nah, kalau enggak mau bayar juga, baru kita diperangi. Kalau tadi kafir musyrik bukan ahlul kitab, dua aja. Nah, kila al-arjah muamalatul musyrik ka muamalatil al-kitabai. Ya, kemudian ada yang menyatakan, maka pemberlakuan terhadap musyrik itu seperti pemberlakuan terhadap ahlul kitab. Berarti sama. Yaitu Islam, jizyah, dan kitab. Nah, ini pendapat yang rajih, yang dirajihkan oleh Syekh Al-Qarawi berdasarkan keterangan para ulama. Ya, jadi sama aja. Jadi kalau di tengah jihad hujum, ini jihad yang menyerang, bukan jihad difa. Kalau jihad difa gimana mau nawarin ini? Orang kita diserang kok. Hah? Orang kita diserang. Kalau jihad difa, maka syarat-syarat jihad tidak ada. Yang di situ diberlakukan di jihad hujum. Semisal bersama waliul amr. Semisal lagi apa lagi? Izin orang tua. Semisal apa lagi? Adanya kudroh, kemampuan. Ya. Adanya kemampuan. Nah, kalau jihad difa enggak perlu lagi izin orang tua. Ya, izin orang tua. Kalau jihad diperangi, tiba-tiba tentara Australia nyerang ke Indonesia, enggak perlu lagi Ibnu datang ke Pak Ahmad. Pak mau jihad dulu. Udah diserang depan mata. Hah? Udah diserang depan mata. Bisa dipahami sini ya, lebar kalau gitu. Al-munaqasyah itu PR aja deh ya. Ya. Jelaskan kalimat berikut man qala la ilaha illallah itu ada di semua di sini. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. Minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwiha li raf'il bala au daf'ihi. Nah, ini penting ini urutan-urutan dari pembagi dari bab-bab kitab tauhid agar kita memahami. Syekh rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan bab sebelumnya yaitu makna syahadat la ilaha illallah tafsir tauhid ya. Bahwasanya tafsir tauhid adalah beribadah kepada Allah Taala semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bab ini yaitu bab setelahnya, bab atau sebelumnya lagi beliau menyebutkan bab syirik, ya, bab dakwah kepada tauhid, sebelumnya lagi bab khauf minasyirik, ya. Sebelumnya lagi bab merealisasikan tauhid, sebelumnya lagi bab keutamaan tauhid, ya. Definisi tauhid. Maka sekarang beliau mulai menyebutkan bab kesyirikan satu persatu. Agar kita paham. Ya. Jangan sampai kita diminta menjauhi kesyirikan. Menjauhi kesyirikan. Tetapi kesyirikan itu apa? Enggak jelas. Masih bias. Nah, maka yang demikian mengetahui secara global saja. Dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam permasalahan yang di situ dijelaskan dalam tafsir perincian. Karena dia tidak hadir dalam perincian, karena dia tidak mengetahui perincian dari kesyirikan, dikhawatirkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan tersebut. Nah, ini penting untuk dipahami. Oleh karena itulah Syekh Muhammad At-Tamimi di sini beliau menyebutkan jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan. Yaitu apa? Di sini minasyirki di antara kesyirikan lubsul halqah. Mengenakan halqah-halqah itu semacam gelang atau kalung, pokoknya yang melingkar yang di badan. Ya, ya, ini gelang tangan atau gelang kaki, wal khayt benang dan semisalnya li raf'il bala untuk menolak bala au daf'ihi. Ya. Atau ya, menolak bala atau mengatasi bala tadi. Ya. Menangkal dan menolak bala. Pada hal-hal yang tidak logis secara medis misalkan. Nah, kalau dia pakai gelang, gelangnya itu ternyata terkandung unsur-unsur zat-zat yang mempengaruhi metabolisme tubuh dia, misalkan. Nah, ini mungkin tidak dihukumi sebagai kesyirikan. Tetapi enggak ada secara penelitian ilmiah, enggak ada. Nah, itu murni main klinik-klinikan. Perkara goib, kalau pakai ini selamat. Pakai jimat, selamat. Pakai ini, selamat. Ya. Nah, pakai janur kuning, biar enggak didatangi kolor hijau, katanya. Benar 20 tahun silam atau lebih marak hal ini di Jawa atau di Madura. Kolor hijau itu siapa? Semacam setan ya, dan mereka punya khurafat lagi akhirnya Ya, biar enggak didatangi ular hijau, rumahnya dikasih janur atau bambu kuning gitu. Ya. Memangnya punya kekuatan apa janur kuning atau bambu kuning itu? Hah? Allah musta'an. Ini kayak ini ya, kebanyakan nonton film pampir Cina. Jidatnya ditempelin apa tuh? Kertas. Terus pampirnya berhenti. Terus dicabut, kena angin, gerak lagi. Ini kuropat ini ya Allah. Ya. Hah? Ya dulu ya nonton lah. Hitung aja lah apa tuh? Oh iya. Masa gak tahu ya? Dulu tahu lah. Emangnya masa kecil saya tinggal di Goa sehingga gak tahu apa-apa? Ya tahu lah. Ngerti lah. Ya, kan jadi ngerti kan? Ada walaupun itu mudorot semua, tapi jadi tahu. Nah, apa namanya gambaran-gambaran kurafat? Nah kayak gitu. Ya, kalau orang yang tinggal di gunung gak tahu apa-apa, waduh, gak ngerti kayak gitu-gitu kan? Baik. Ya, Syekh membawakan ayat wa qaulullah taala dan firman Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Nabi, afara'aitum, terangkanlah, ma tad'una, apa yang kalian sembah selain Allah tadi? Ya. Jika Allah menghendaki kepadaku bidurin mudarat bahaya, hal hunna, apakah yang kalian sembah tadi kasyifatu durri dapat menghentikan mudarat yang menimpaku ini?" Au aradani birahmatin, atau ketika Allah menghendaki rahmat kebaikan untukku, hal hunna mumsikatu rahmati, apakah kalian sebelah tadi dapat mencegah, dapat menahan rahmatnya Allah yang akan datang kepada diriku? Qul hasbiyallah, katakanlah kepada mereka cukuplah Allah. Ya, alaihi yatawakkalu almutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ya. Ini surat yang agung yang di dalamnya terdapat takrir penetapan tauhid, membatalkan segala jenis-jenis kesyirikan. Ya, membatalkan segala jenis-jenis kesyirikan. Ini surat ini subhanallah, ini surat Az-Zumar. Ya, dari awal sampai akhir ini adalah ya apa namanya? Solusi dari kehidupan manusia. Surat ini adalah surat yang berisi tentang tauhid, ya, menjelaskan jenis-jenis kemusyrikan, ya, dan Allah membatalkannya. Allah Taala berfirman, "Qul, katakanlah," yaitu khitabnya di sini ada Nabi, wahai Nabi, "Qul ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, liha ulail musyrikin, afara'aitum ma tad'una min dunillah, apa pendapat kalian?" Lihat kata Syekh Al-Qarawi, "Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku." Wal hamzah lil istifham al inkari. Hamzah itu afara'aitum. Hamzahnya itu apakah pendapat kalian? Itu istifham bentuk pertanyaan yang di situ ingkari. Artinya pertanyaan yang enggak membutuhkan jawaban, justru untuk mengingkari isi pertanyaan. Ya. Semisal saya menyatakan begini, memangnya ada Tuhan selain Allah? Memangnya ada zat yang diibadahi dengan benar selain Allah? Itu justru untuk mengingkari isi pertanyaan. Meniadakan isi pertanyaan, dan ini namanya istifham ingkari. Paham enggak di sini? Ya. Taib barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi apa pendapat kalian? Terangkanlah apa yang kalian sembah selain Allah? Apakah itu berhala, patung, bebatuan, kuburan, pusara, ya, kuburan keramat orang soleh, ya. Kuburan Mbah Priyo, kuburan Mbah Wong Rekso. Kuburan keramat di sonono, di apa, keramat Batang, luar Batang, yang kuburannya itu di masjid, atau di dekat kota situ, atau kuburan yang di Tebet tuh depan stasiun, Hah? Kuburan Habib siapa itu saya lupa. Hah? Saya pernah ke situ ya ikhwah. Ya wallahi saya pernah ke situ. Ya, waktu itu mau sholat maghrib, ya, berhenti di situ. Enggak tahu. Ya, padahal saya dari lahir di Jakarta. Masa kecil di Jakarta. Cuman waktu itu enggak nyampe Tebet, ya. Enggak nyampe Tebet. Ya, sering lewat-lewat aja. Saya baru tahu subhanallah. Ternyata betul-betul kuburan Habib itu di tengah masjid, wallahi, di depan stasiun, di bawah flyover ada apa tuh namanya? Masjid. Nah, di situ. Di flyover depan stasiun Tebet, tahu kan antum? Flyover. Nah. Kan dulu enggak ada flyover, sekarang ada tuh. Baru 20 tahun silam ada flyover ya. Sebelumnya enggak ada flyover. Nah, di situ ada masjid, masjid apa tuh namanya? Ya, pinggir jalan. Memang basis di situ basis begitu ya. Basis-basis Habib Lovers. Nah. Oh iya. Antum pokoknya dari Lenteng, Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Tebet. Hah? Itu Habib Lovers. Habib Lovers. Apalagi dulu ketika Syekh mereka masih hidup. Ya. Siapa? Musawa. Masya Allah, kalau di Pancoran kajian itu. Ya. Kita udah ngerti peta-peta itu ya. Peta-peta. Di Bekasi kita juga udah paham. Di Bekasi. Cuman orang di Bekasi ini lebih majemuk. Karena kebanyakan pendatang. Ya enggak? Orang-orang Bekasi asli justru enggak kurang. Pendatang. Yang nampak-nampak ini pendatang semua. Kalau di Jakarta kan memang orang asli Jakarta. Asli Jakarta, walaupun tidak ada pendatang, tetapi kita ngerti. Pokoknya dari Lenteng sampai Kuitang. Sampai ke utara, sampai keluar Batang. Sampai keluar Batang. Ya, kayak begitu. Mending kalau di Jakarta di timur. Kalau di timur itu lebih mending. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Hah? Oh ya. Tad'una ta'buduna wa tas'alun. Terangkanlah apa yang kalian sembah. Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang kalian sembah? Yang kalian beribadah padanya, meminta kepadanya dari kalangan kuburan keramat, pusara, ya, jin, malaikat atau ya, segala jenis yang mereka ibadahi selain Allah. Ya. Ini pertanyaan ini diajukan kepada setiap musyrikin. Ya, yang Allah peruntukkan setiap musyrikin yang ada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Apakah mereka mampu menjawab? Nah, lah, enggak bakal mampu. Ya. Ah, bagaimana pendapat kalian jika Allah menghendaki kemudaratan untukku? Hal hunna kasyifatu bidurri? Apakah berhala-berhala kalian yang kalian sembah tadi dapat mencegah mudarat bidurrin, yaitu min marad? Apakah itu berupa penyakit au fakrin, kefakiran au bala? Apakah mereka dapat mencegahnya? Enggak bisa. Bahkan musyrikin Quraisy tahu ketika mereka dalam keadaan genting, maka hilanglah segala yang disembah selain Allah selama ini. Tertujulah mereka hanya kepada ilah yang satu. Mereka beribadah dengan ikhlas, dalam artian memurnikan ibadah mereka berupa doa, istighosah, isti'anah tadi, hanya kepada Allah. Wa idza raqibu fil fulk da Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di bahtera, di tengah ombak yang besar, di tengah lautan, da Allah mukhlishina lahuddin, mereka hanya berdoa dengan memurnikan doanya tadi kepada Allah, tidak kepada perantara-perantara. Lata, Uzza, Hubad, hilang itu semua. Ini musyrikin, karena mereka paham. Ya, barakallahu fikum. Bahwasanya berhala mereka yang mereka ibadahi enggak bisa apa-apa, enggak mampu mencegah mereka dari kemudorotan bahkan, karena mereka larinya nanti ujung-ujungnya kepada Allah. Wa idza najahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Namun ketika kami selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Ini musyrikin awalun. Kalau musyrikin milenial, lagi genting, lagi lapang, syirik-syirik juga. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qawaidul Arba' menyatakan musyrikin zaman dahulu lebih mending kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin zaman sekarang. Karena kalau musyrikin zaman sekarang genting, lapang, suka, senang, susah, gundah, lagi happy, syirik. Lagi happy, syirik. Lagi galau, syirik. Kemarau, syirik. Musim hujan, syirik. Panen, syirik. Gagal panen, syirik. Ya, lagi lapang, di rumah dia lapang, syirik. Di tengah lautan genting, syirik juga. Ketika mereka terombang ambing, mintanya kemana? Ke Nyi Roro Kidul, ya. Ke roh-roh penunggu goa, penunggu hutan. Subhanallah. Nah, ini makanya kesyirikan atau musyrikin zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan musyrikin al-awwalun. Ini enggak main-main. Syekh di sini ya bukan seperti kita melakukan observasi singkat, ringkas, pendek. Syekh berdasarkan dalil dan kenyataan. Di Qawaidul Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdasarkan dalil dan realita. Ya barakallahu fikum. Kenapa beliau menyatakan musyrikin zaman dahulu? Tadi dalilnya. Nah, mereka kalau lagi genting, ya Allah mukhlisina lahuddin. Murni, memurnikan. Ikhlas ini mana? Memurnikan ibadah. Bukan ikhlas kayak definisi kita. Kayak istri antum mengatakan, saya ikhlas abang poligami. Ya. Gak dibikin deh kisah layang-layang nyangkut. Nah. Mana lagi tadi? Taib. Kasifatu. Apa, bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan... tentang berhala yang kalian ibadahi atau segala yang kalian ibadahi. Apabila Allah menghendaki mudarat berupa penyakit, kepakiran, balak yang menimpa diriku. Hal hunna, apakah berhala-berhala kalian atau yang kalian sembah tadi. Kasyifatu durrih, kasyifatu muzilat, dapat menghilangkan mudarat tersebut. Atau aradani, Allah menghendaki diriku birahmatin. Birahmatin, nikmat. Mendapatkan nikmat. Min sihatin, au ginan, au ghairi dzalik. Nikmat berupa kesehatan, kekayaan atau yang lainnya. Allah menghendaki itu pada diriku. Apakah berhala kalian dapat mencegahnya? Menahannya? Menghilangkannya? Mumsikatu rahmati, dapat maniat, mencegah rahmatihi, rahmatnya Allah, anni, kepada diriku. Mereka pun tidak akan bisa menjawab sampai kapanpun. Tidak. Gak bisa apa-apa. Gak bisa apa-apa. Ya, maka Allah Ta'ala berfirman, ya, Qul hasbi Allah. Katakan hasbi Allah. Allahu kafini. Katakan Allah lah yang mencukupkanku. Allah lah yang mencukupkanku. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini perhatikan ya Allah. Karena hasba ini maknanya al-kafi. Ya. Itu maknanya apa di sini? Itu tafwid al-umur ilallah. Tafwidul umur ilallah, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan kalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Ini maknanya hasbi Allah. Alaihi yatawakkalu almutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal. Ya, mereka tidak bergantung kepada halqah, enggak gelang tadi. Ya, wal khayt, atau tadi apa? Benang. Ya, atau pakai bambu kuning karena untuk melindungi diri dari setan kolor hijau. Ya. Iya. Atau rumahnya dikasih mantra-mantra biar setan enggak masuk. Ini termasuk juga yang salah. Yaitu menggunakan ya, jimat-jimat dari Al-Qur'an. Para ulama tetap enggak membolehkannya. Ya, walaupun itu dari bentuk Al-Qur'an, para ulama enggak membolehkannya. Ya. Gak membolehkannya. Jimatnya ternyata ada lafat-lafat Al-Quran. Ya. Tapi kalau antum perhatikan, pasti lafat-lafat Quran yang ada di jimat gak sempurna. Berantakan. Atau bolak-balik. Dan ini yang dikehendaki oleh setan. Ya. Untuk menghinakan Quran benar. Ya, barakallahu fikum. Berikutnya. Mana lagi tadi? Hasbi Allah wa la kafini yatawakkalun ya'tamidun, yaitu bersandar, tidak bersandar kepada gelang dan yang lainnya. Mengenai syarah global hadis ini atau ayat ini nanti kita akan bacakan insyaallah pekan depan, karena sudah mau jam 9 ya. Kita cukupkan ya, bagi yang mau bertanya qaddaru, silakan.